Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Pendengar yang dimuliakan Allah, hari ini kita mengkaji ayat 54 surat Maryam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wazkur fil kitabi Ismail, innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Pendengar yang dimuliakan Allah, bila dua ayat sebelumnya menceritakan secara umum tentang kisah Nabi Musa alaihissalam, maka begitu juga pada hari ini dikisahkan tentang kisah Nabi Ismail secara umum, hanya dalam dua ayat, dan sebelumnya juga dalam dua ayat dikisahkan kisah beberapa rasul di dalam surat Maryam untuk menegaskan kepada kita bahwa Allah pernah mengutus Isa yang lahir dari seorang ibu yang bernama Maryam. Dan itu bukanlah awal dan terakhir dari gugusan para rasul dan nabi. Allah juga pernah mengutus Nabi Musa dengan segala peristiwa yang luar biasa. Bila Maryam melahirkan anak tanpa ayah, maka Nabi Musa bisa dekat dengan Allah dalam arti kekhususan yang terjadi di Gunung Tursina. Bila Nabi Isa dilahirkan oleh ibunya tanpa ayah, maka di sini Nabi Ismail disembelih ayahnya. Dan apa yang terjadi? Nabi Ismail selamat dan kibaslah yang terpotong. Bagaimana itu terjadi? Pertanyaan-pertanyaan ini tentu saja tidak bisa dijawab kalau tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Imanlah yang membuat mukmin yakin akan mukjizat, peristiwa yang luar biasa yang terjadi pada diri Rasul untuk mengatakan bahwa dia adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi pada diri Maryam sehingga Nabi Isa lahir tanpa ayah? Apa yang terjadi dengan Nabi Musa sehingga dapat menyeberang lautan? Atau dia berbicara dengan Allah di Bukit Tursina? Apa yang terjadi pada penyembelihan Nabi Ismail sehingga dia dapat selamat dan tidak ada tergores pada lehernya, bahkan yang tergores adalah domba? Semua itu adalah mukjizat. Semua itu berdasarkan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bila manusia percaya kepada Allah, maka mempercayai mukjizat adalah sesuatu yang mudah. Bila Allah subhanahu wa ta'ala pencipta, pemilik alam raya ini, berkuasa atas segala sesuatunya, maka merubah sunnatullah, sesuatu yang keluar dari kebiasaan, bukanlah sesuatu yang mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dengan mukjizat indrawinya telah dihentikan pada diri para rasul semenjak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Tetapi kekuasaan Allah yang membuat sesuatu yang tidak mungkin dalam diri manusia, yang tidak mungkin dalam benak manusia, dapat saja terjadi dan mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Mukjizat indrawi telah tiada, tetapi mukjizat Al-Quran dalam bentuk kitab sucinya ada sampai akhir zaman. Mukjizat indrawi telah tiada, tetapi kuasa Allah sampai sekarang dan hingga hari kiamat terus ada dan berkelanjutan. Wazkur fil kitabi Ismail innahu kana shodiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Tinggal kita, maukah percaya atau tidak? Nabi Ismail, nabi yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di studio telah hadir ustaz kita, Ustaz Fajrul Haq. Kita persilahkan untuk memberi komentar memperdalam ayat 54 dari surat Maryam ini. Tafadhol ustaz. Iya, terima kasih kepada Dr. Zainal Arifin. Ayat yang kita kaji ini adalah hal yang sangat indah ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua melalui firman Allah yang disampaikan kepada Rasulullah yang dibawakan oleh Jibril alaihissalam, bahwa ketika Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wadzkur fil kitabi Ismail." Alkitab di sini yaitu yang dimaksudkan Al-Qur'an, atau bisa itu adalah sebuah catatan sejarah untuk Nabi kita Ismail alaihissalam. Apa dikatakan Allah di sini? Shadiqal wa'di. Gelar inilah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ismail alaihissalam. Apa gelarnya? Yaitu Shadiqal wa'di. Apa itu Shadiqal wa'di? Al-wa'd di sini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala lebih dekat, Allah menjanjikan hal-hal yang disampaikan Allah melalui firman-Nya. Ketika itu sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ismail ini tidak pernah mendiskusikan sedikit pun, tapi yang lebih dikedepankannya adalah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketaatan inilah yang dikedepankan selalu dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hal yang diperintahkan Allah itu tidak masuk akal ataupun logika kita sebagai manusia biasa. Hal ini banyak terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, tentunya hal-hal yang tidak masuk akal sama kita, tapi karena ini merupakan janji Allah dalam Al-Quran, seperti inna ma'al usri yusra, Allah akan mendatangkan saadah, kebahagiaan, yusra, kesenangan setelah kita mengalami hal-hal yang sangat sulit, tapi kesulitan itu Allah selalu peruntukkan kepada hamba-hambanya yang ingin betul-betul Allah lihat sampai di mana hamba-hambanya ini menjalankan ketaatan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan ujian. Tentunya dengan cobaan. Bagaimana kita akan dapat mengetahui seorang anak itu pintar kecuali dengan ujian? Apakah ia mampu dapat memahami apa yang disampaikan? Begitu juga Allah Subhanahu wa taala, apakah hamba-Ku ini betul-betul beriman? Kalau begitu Allah datangkan ujian. Dengan ujian itu sebetulnya kalau hamba yang beriman itu tidak akan menjadi masalah baginya. Karena apa? Karena ia sangat yakin orang yang beriman kepada Allah dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan Nabi kita Ismail alaihissalam, ketika disuruh, diperintahkan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Ibrahim bahwasanya untuk menyembelih anaknya, maka anaknya ketaatan itu yang ia lakukan. Subhanallah. Anak dengan ayah ini adalah merupakan pembelajaran ketauhidan ketika firman Allah dilaksanakan atau ketika perintah Allah dilaksanakan. Begitu juga dalam didikan di rumah. Pendidikan inilah yang paling penting diutamakan, karena setiap orang tua selalu menginginkan kebaikan. Maka dengan kebaikan itu kalau kita taati, maka kita akan mendapat pahala. Maka dalam suatu hadis dikatakan, kita bukan pahala saja, ridho orang tua. Sama seperti cerita di sini dalam surat Maryam ayat 52 atau 53 yang sebelumnya kita kaji, ridho Allah itu disejajarkan dengan berkah Allah. Kalau sudah kita mendapatkan, kita akan mendapatkan anugerah dari Allah yang tiada terhingga. Tapi ketika mengalami tawakkuf, berhenti di sini, ridho orang tua, maka kita tidak akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Gitu Ustaz Zainal. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Apa yang telah disampaikan beliau di ayat 54 ini merupakan pencerahan dan sangat inspirasi bagi kita, bahwa ridho orang tua tidak harus disisihkan hanya untuk mencari ridho Allah, tapi harus sejalan. Raihlah ridho Allah dengan mencapai ridho orang tua. Dalam bahasa pepatah mengatakan, cintailah Allah dengan mencintai sesama. Pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 54 dari surat Maryam ini dapat kita ambil kesimpulan, setia pada janji adalah ciri dari Nabi Ismail dan juga merupakan ciri mukmin sejati. Tidak ada kata sia-sia bagi orang yang setia pada janjinya. Nabi Ismail cerminan keluarga yang setia pada janji, dan air zam-zam yang mengalir dari tapak, hentakan tapak bayi Ismail adalah bukti dari kesetiaan janji tersebut. Mudah-mudahan kita mendapatkan pelajaran, setia pada janji menguntungkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.